بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه له وما بعد. jadi malam hari ini kita kembali bermajelis setelah beberapa bulan lamanya, ya kurang lebih sekitar 3 bulan mungkin kita tidak bermajelis. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan tema yang akan kita bahas kaitannya dengan tarbiyatul aulad. Dan ini penting bagi kita para aba wal ummahat, orang tua. Kita akan membahas, mempelajari bersama tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita sesuai dengan bimbingan syariat dan kitab yang telah kita pilih dan telah disepakati bersama oleh asatidz adalah salah satu karya dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, salah satu di antara ulama dakwah salafiyah, pernah datang ke Indonesia kalau tidak salah tahun 2009. Nah, judul kitabnya adalah Huququl Auladi 'alal Aba'i wal Ummahat, hak-hak anak-anak yang wajib ditunaikan atas orang tua, wajib ditunaikan oleh ayah dan ibu-ibu mereka. Nah, kitab ini sejatinya adalah transkrip dari salah satu muhadhar hatifiyah, ceramah yang beliau sampaikan melalui telepon dan disiarkan langsung oleh salah satu siaran radio salafiyah yang sekarang bernama Mirathul Anbiya. Nah, beliau sampaikan pelajaran ini secara live melalui siaran radio pada tahun 1429. 1429 ini kurang lebih 12 tahun yang lalu. Sekarang 1441. Kemudian ditranskrip dan disusun menjadi sebuah kitab. Itu yang akan kita baca pada malam hari ini dan malam-malam yang akan datang insyaallah taala, bergantian dengan pelajaran yang dibawakan oleh Ustaz Sarbini hafizahullah. Nah, terlebih dahulu di dalam pembukaan mukaddimah beliau menyebutkan tentang al-alaqatu bainal auladi wa abaihim, hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Qala hafizahullah, wala syakka ayyuhal ikhwah, innal alaqata bainal auladi wa abaihim wasiqatun. Tidak diragukan lagi bahwasanya hubungan, keterkaitan antara anak-anak dan orang tua mereka adalah hubungan yang sangat kuat, wasiqah, keterkaitan yang sangat kuat. Nah, jadi bukan sekedar hubungan biasa, dia adalah hubungan darah. Ya. Wa hiya ni'matun minallah 'alal 'abdil mu'min, dan itu kata beliau merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang beriman. Tadhharu hadhihi al-'alaqatu liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim was-sunnah al-mutahhara. Keterkaitan ini akan nampak bagi orang yang memperhatikan Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian beliau memberikan sebuah contoh. Famatsalan, sebagai contoh kata beliau, najidu wasiyatallah subhanahu bihim. Kita mendapati wasiat Allah subhanahu wa ta'ala bihim, tentang mereka. Ya, jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada para orang tua agar memperhatikan anak-anak mereka. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, tentang anak-anak kalian. Jadi ini wasiat Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para orang tua agar memperhatikan anak-anak mereka. Dan konteks ayat ini adalah terkait pembahasan atau pembagian warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki itu bagiannya adalah satu orang seperti bagian dua orang perempuan, satu banding dua. Laki-laki mendapatkan dua, perempuan satu. Nah, baik, ini salah satu hal yang menunjukkan kepada kita pentingnya orang tua itu memperhatikan anak-anak mereka. Kenapa? Karena Allah secara khusus mewasiatkan mereka, orang tua, agar memperhatikan anak-anak mereka. Dalam hal ini secara khusus ya pembagian warisan. Kemudian kata beliau, hafizahullah, wa ma'lumun anna al-wasiyata innama takunu fi amrin muhimmin wa li amrin muhimmin. Dan diketahui bersama bahwasanya yang namanya wasiat itu hanya terjadi fi amrin muhim, pada suatu perkara yang penting. Wasiat itu tidak sembarangan. Ya. Isi wasiat itu fi amrin muhim, tentang suatu perkara yang penting. Wali amrin muhimmin, dan juga tujuannya untuk perkara yang penting. Jadi isinya penting, tujuannya apa? Juga penting. Nah, dalam ayat ini Allah memberikan wasiat kepada para orang tua agar memperhatikan anak-anak mereka. Baik. Ini pertama yang beliau sebutkan bagaimana pentingnya atau kuatnya ya hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Kemudian kata beliau, wa aidan, dan juga najidu anna anbiya Allah taala, kita mendapati dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya para nabi Allah qad tamassalu akhlaqan adziman, mereka telah mengamalkan, mempraktikkan akhlak-akhlak yang mulia, yang agung. Fi qiyamihim bihaqqi abaihim, di dalam menunaikan hak bapak-bapak mereka, orang tua mereka. Nah, ya, tadi pertama wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, amalan para nabi alaihi wassalatu wassalam berupa akhlak yang mulia, akhlak yang agung di dalam menunaikan hak bapak-bapak mereka. Wa da'watihim lil khair, dan mengajak mereka kepada kebaikan. Ya, jadi kita selaku anak, ya, di samping berbakti birrul walidain kepada kedua orang tua juga ada kewajiban berupa mengajak mereka kepada kebaikan jika kita memiliki ilmunya. Kita belajar, kita ta'lim, orang tua kita misalkan belum mengetahui ilmunya, maka kewajiban kita adalah dakwatuhum lil khair, mengajak mereka kepada kebaikan. Contohnya di sini disebutkan Fa Ibrahim alaihi salam, maka Nabi Ibrahim alaihi salam qala li abihi, beliau berkata kepada bapaknya, kama hakam Allah subhanahu anhu, sebagaimana Allah hikayatkan tentang beliau Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Azar, kepada bapaknya Azar. Ya. Azar ini diperselisihkan oleh para ulama, ulama tafsir. Nah, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, apakah engkau menjadikan asnam, berhala-berhala itu sebagai alihah, Tuhan yang disembah. Min yaraka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sungguh aku melihatmu dan kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim menasihati bapaknya, ya, berusaha mendakwahi bapaknya kepada tauhid. Nah, di sini kita mendapati lafaz azarah, azar. Ada empat pendapat di kalangan ulama tafsir. Azar ini maksudnya apa? Pendapat yang pertama mengatakan itu adalah nama bapak dari Nabi Ibrahim. Nama bapaknya adalah Azar. Hamzah, Alif, Zain, kemudian Ra. Azar. Li abihi Azar. Azar badal dari abihi. Ya. Mansub. Lamat nasabnya adalah fathah. Kenapa? Afwan, majrur. Lamat jarnya adalah fathah. Karena mamnu' minas sharf. Dia nama ajam. Azar. Naam. Ada pula yang mengatakan Azar ini adalah nama sonam, ya, nama sonam, bukan nama bapaknya Nabi Ibrahim, tapi itu adalah nama berhala yang disembah oleh mereka ketika itu. Pendapat yang lain mengatakan itu adalah celaan. Azar, yakni kamu keliru, kenapa kamu menyembah berhala? Itu kata-kata yang diungkapkan untuk mencela. Pendapat yang lain mengatakan Azar adalah lakob, bukan nama bagi bapaknya Nabi Ibrahim, tapi lakob, julukan. Nah, jadi ada empat pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan itu nama bapaknya Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan itu adalah nama berhala yang disembah oleh dia dan kaumnya. Ada pula yang mengatakan itu adalah celaan, kata yang digunakan untuk mencela, dan ada yang mengatakan itu adalah lakob, julukan. Yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan diikuti oleh Al-Baghawi rahimahullah, dia adalah nama. Nah, tidak menafikan di sana ada nama yang lain. Yang masyhur namanya adalah Tarikh. Ta alif ra ha, Tarikh Ibnu Nakhur. Tarikh Ibnu Nakhur sebagaimana disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 124, wa idh ibtala Ibrahima rabbuh, ketika Allah menguji Ibrahim, di situ beliau menyebutkan Ibrahim ini adalah Ibnu Tarikh wa huwa Azar Ibnu Nakhur. Nah, Baik, jadi tidak menafikan dia memiliki dua nama seperti Yakub. Nama lainnya siapa? Israel. Dan itu yang sering disebut di dalam Al-Qur'an, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Beberapa kali diulang dalam Al-Qur'an. Namanya Israel siapa? Yakub. Nah, demikian pula nama bapak dari Nabi Ibrahim namanya adalah Naam Tarih dan juga Azhar. Barakallahu fikum. Dan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan pendapat Ibnu Jarir ini adalah pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Tapi itu sekedar faedah ya tentang nama Nabi atau nama dari bapak Nabi Ibrahim, Azhar. Nah, surat Al-An'am ayat 74. Tapi kita kembali ke pembahasan kita. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim berbakti kepada kedua orang tuanya. Waqala jalla wa ala fi mawdhi'in akhar, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam tempat yang lain dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 41 sampai 42, wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan ceritakanlah fil kitabi Ibrahim, ceritakanlah yang diperintah ya, ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ceritakanlah kisah Ibrahim di dalam kitab yakni Al-Qur'an. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia seorang yang sangat siddiq, ya, membenarkan nabiyan dan seorang nabi. Iqala li abi, ketika dia berkata kepada bapaknya, nama bapaknya siapa tadi? Azhar ya. Dan juga nama yang lain Tarih Ibnu Nakhur. Ya abati, wahai bapakku, ini adalah khitab ya, ucapan yang lembut ayahandaku yang kalau kita bahasakan ya, panggilan yang disertai dengan bahasa yang sangat sopan. Ya abati, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah mala yasma'u, sesuatu yang tidak mendengar. Berhala itu kan tidak mendengar karena dia benda mati. Wala yubsiru, tidak pula melihat. Wala yughni anka syai'an, dan tidak mencukupimu sedikit pun. Namanya benda mati, batu, ya, tidak bisa apa-apa. Nah, ya, lagi-lagi di sini sebutkan bagaimana perangai dan akhlak seorang Nabiullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mendakwahi bapaknya, ya, dengan penuh kelembutan. Qala wa najidu fil Qur'ani aidan khitabatu ba'dil anbiya' alaihi wassalatu wassalam li abna'ihim, dan juga dalam Al-Qur'an kita mendapati khitabat, ya, seruan-seruan, panggilan-panggilan sebagian para nabi alaihi wassalatu wassalam li abna'ihim, kepada anak-anak mereka. Fi ghayatin minal husni, panggilan yang sangat elok. Wal isyfaqi alaihim, panggilan yang dipenuhi dengan kasih sayang kepada mereka. Wa min dzalika, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Firman Allah taala, am kuntum syuhada id hadara ya'qub al-maut. Apakah kalian hadir ketika Ya'qub didatangi oleh kematian? Yakni ketika ya sedang sakaratul maut. Iqala libani, ketika dia berkata kepada anak-anaknya sebagai bentuk wasiat, ya, pesan, karena dia merasa sudah akan meninggal. Dan ini disyariatkan bagi kita, barakallahu fikum, bagi orang-orang yang merasa waktunya di dunia ini tinggal sedikit, ya, dia wajib memberikan wasiat. Apa wasiat Nabi Ya'qub pada anak-anaknya? Dia bertanya kepada mereka, "Mata budu nami ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal?" Qalu, mereka menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida." Kami menyembah Tuhanmu. Kami menyembah Tuhan bapak-bapakmu. Disebutkan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Karena Yakub itu anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Iya. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah. Ilahan wahida. Sebagai satu sesembahan. Ya, tauhid. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada-Nya. Baik. Nah, jadi ini khitabat, ya. Seruan panggilan mereka kepada anak-anaknya. Ya, mengatakan ya bunayya. Ya, panggilan yang sangat sopan, panggilan yang sangat mulia. Naam. Tidak dengan lafaz-lafaz yang kasar. Wa qala Ibrahim al-Khalil li banihi Ismail. Ayat yang lain yang menunjukkan panggilan dan seruan itu, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Ismail dalam surat As-Saffat ayat 102, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, anni adbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi melihat di dalam mimpi itu dia menyembelih anaknya Ismail, anak yang sangat dia cintai. Fanzur madzaka. Bagaimana pendapatmu? Nah. Ya, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Wa qala Luqman li bani, dan juga Luqman. Ya, kita ketahui Luqman adalah rajulun salih, bukan nabi. Ia adalah laki-laki yang salih. Berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dhulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Fi ayatin iddah. Ya, jadi panggilan-panggilan yang penuh dengan kasih sayang ini banyak di dalam beberapa ayat. Nah, itu tadi dari Al-Qur'an, sekarang dari As-Sunnah. Wa min susil sunnatil mutahhara ma ja'a fi haditsin, dan di dalam nas-nas sunnah yang disucikan, apa yang datang dari hadits bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha sa'ilun kullara'in. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap pemimpin. Nah, kita tadi sudah membaca ayat-ayat bagaimana para nabi memimpin anak-anak mereka, ya, berwasiat kepada mereka. Nah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasiat untuk mentauhidkan Allah, wasiat untuk meninggalkan kesyirikan dan seterusnya. Nah, hadis ini menguatkan apa yang disebutkan di atas. Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Ahafidha am dayya'a? Apakah dia telah menjaga, menunaikan kewajiban dia, ataukah dia telah melalaikannya? Hatta yas'al ar-rajula, sampai sehingga Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seorang laki-laki, an ahli baitihi, tentang keluarganya. Jadi kita sebagai kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang anak istri kita. Nah, faqalu sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-mashhur al-muttafaq alaihi, dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang masyhur yang disepakati kesahihannya, muttafaq alaih, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in, maka seorang imam, penguasa, ladzi 'alan nas, yang memimpin manusia, ra'in, seorang pemimpin, wa huwa mas'ul an ra'iyati, akan ditanya tentang ra'iyahnya, rakyatnya yang dia pimpin. Jadi berat menjadi seorang pemimpin itu. Setiap orang yang kita pimpin, yang berada di bawah tanggung jawab kita, akan kita pertanggungjawabkan. Nah, maka sungguh miris melihat orang yang suka menjadi pemimpin, ya, mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, Allah musta'an. Tayyib. Warrajulu, kemudian menjadi syahid, warrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang laki-laki ra'in, dia seorang pemimpin dan akan ditanya tentang ra'iyahnya, kepemimpinannya, yakni tentang keluarga yang dia pimpin. Nah, barakallahu. Jadi itu tadi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Dalam hal ini al-ab, bapak. Dia bertanggung jawab tentang anak istrinya. Secara khusus di sini yang menjadi pembahasan kita adalah anak-anaknya. Kemudian Syekh Al-Bukhari hafizahullahu taala menukil ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang beliau sebutkan dalam kitab Tuhfatul Maulud, ya. Nah, dalam kitab Tuhfatul Maulud, ya. Beliau mengatakan wa kam mimman ashqa waladahu wa fil zata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak orang yang membuat celaka anaknya dan buah hatinya. Dia membuat anaknya celaka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, dengan cara apa? Bi ihmalihi, menelantarkannya, tidak diurus, tidak diperhatikan pendidikannya. Nah, watar kita dibihi, dan tidak mengajarkannya adab. Jadi di sini bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah ashqa walada, membuat anaknya celaka dunia akhirat. Kenapa? Karena tidak dididik, dibiarkan saja seperti itu. Nah, bagaimana cara yang lain sehingga anaknya bisa celaka dunia akhirat? Wa i'anatihi ala syahawatihi, dan menolong dia, membantu dia memuaskan syahwat-syahwatnya. Segala macam apa yang diinginkan anaknya dituruti, walaupun itu bertentangan dengan syariat, walaupun itu hukumnya haram. Nah, itu pada akhirnya akan mencelakakan anak. I'anatihi ala syahwati. Setiap permintaan anaknya dituruti, dikabulkan. Padahal tahu kalau itu akan memudaratkan anaknya. Istilah kita terlalu dimanja. Ya, anak itu dimanja boleh, tapi jangan berlebihan. Ada batas-batas tertentunya. Apa yang diminta anak, dikasih. Tanpa difilter dulu, tanpa disaring dulu permintaannya. Nah, jadi kalau syahwatnya itu sudah sifatnya haram, kemudian dituruti, khalas. Ashqa waladah wa fil zata kabir. Dia mencelakakan anak dan buah hati. Dilihat dulu keinginan anaknya itu apa? Apakah sifatnya mubah ataukah sifatnya haram? Kalau mubah, silakan menyenangkan anak. Tapi kalau sudah sesuatu yang sifatnya haram, ya, maka berarti dia telah mencelakakan anak. Itu tadi, meninggalkan mendidiknya, tidak memberikannya adab, tidak mengajarinya adab, kemudian menuruti segala permintaannya. Yazumu annahu yukrimu. Dia menyangka bahwasanya dia telah memuliakan anaknya. Anaknya minta ini dibelikan, saya sudah memuliakan anak. Anaknya minta itu dibelikan, dituruti, saya memuliakan anak saya. Dia menyangka itu. Waqad ahana, padahal hakikatnya dia telah menghinakan anaknya. Ahanahu. Ya. Persangkaan dia, dia memuliakan anaknya dengan barang-barang itu, dengan hal-hal yang dia minta. Padahal dia telah menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamuhu waqad zalama. Dia menyangka dia telah menyayangi anaknya. Padahal hakikatnya dia telah menzalimi anaknya. Karena menuruti setiap permintaannya, karena ya menuruti setiap syahwatnya. Lalu akibatnya apa? Qala fa fatahu intifa'uhu biwaladi. Sehingga terluputkan darinya mendapatkan manfaat dari anaknya. Kenapa? Karena anaknya sudah menjadi anak yang durhaka, tidak dididik dengan baik, tidak diajari adab. Semua permintaannya dituruti, yang halal, yang haram tidak dibedakan lagi. Akhirnya anak menjadi anak yang durhaka. Akibatnya kembali kepada orang tua. Dia tidak mendapatkan manfaat anaknya, tidak mendapatkan bakti anaknya di dunia, tidak mendapatkan bakti anaknya di dunia, lebih-lebih di akhirat kan begitu. Investasi yang diharapkan. Nah, fa'atahu intifa'uhu biwaladi, maka dia pun meluputkan manfaat dari anaknya. Kenapa? Karena anaknya sudah menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Ya. Apa yang diharap dari anak yang durhaka? Nah, tidak ada. Dia tidak mendapatkan manfaat dari. Kenapa? Siapa yang menyebabkan seperti itu? Orang tuanya sendiri. Wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah. Wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah, dan meluputkan, dan dia meluputkan bagiannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tidak mendapatkan baktinya, di akhirat dia tidak mendapatkan doa dan permintaan ampunnya. Nah, tidak pernah mendoakan orang tuanya, Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, enggak pernah. Karena enggak pernah diajarkan ke anak-anaknya. Tidak pernah ya diingatkan anak-anaknya untuk selalu berdoa seperti itu. Barakallahu fikum. Qala wa idza tabarta al-fasad, kemudian beliau menutup statement beliau ini. Wa idza tabarta al-fasad, dan apabila engkau perhatikan kerusakan fil auladi yang terjadi pada anak-anak, ra'aita 'ammatahu, engkau akan mendapati keumumannya, kebanyakannya min qibalil aba, disebabkan karena orang tua. Jadi kesimpulannya kata beliau, kebanyakan anak-anak itu rusak, bukan semuanya juga, tapi ammah, keumuman, kebanyakannya, mayoritas, disebabkan karena orang tua. Nah, ini kesimpulannya barakallahu fikum. Sehingga menjadi motivasi bagi kita sekalian barakallahu fikum mendengar keterangan yang sangat jelas ini, agar kita ya merenungi bersama perkara ini, apalagi kita yang sudah berumah tangga, punya anak. Apalagi kalau anaknya banyak, tentu tanggung jawabnya lebih besar kan begitu. Dan yang belum menikah nanti akan punya anak. Ini jadi bekal bagi kita semua. Ya. Naam, agar senantiasa memperhatikan permasalahan ini. Tanggung jawabnya sangat besar. Barakallahu fiik. Ya. Kebanyakan anak rusak karena orang tua. Tidak juga semuanya, tapi kebanyakan. Kebanyakannya barakallahu fiik. Sudah ya, cukup. Nah, ya sebagai mukaddimah untuk majelis-majelis kita yang akan datang, ya kita cukup dulu ya. Insyaallah mungkin majelisnya nanti bergantian ya. Malam ini ana, malam berikutnya Ustaz Sarbini, hafizahullah. Ya, sambil menunggu pengumuman berikutnya. ila huna jazakumullahu khairan tafaddalu subhanakallahumma